hujan, gerimis air mata di malam sesunyi ini. Ku tak percaya kau campakkan diriku di saat cinta membara. Begitu jauh ku gapai hatimu, namun kini kita berpisah. Pergilah kasih selagi ada waktu, semoga engkau bahagia. Namun kita